Malam senja yang hangat mengelus mukaku. Bel sepeda anak sekolah ucap selamat padaku. Ku tunggu datangnya bis kota yang membawaku ke rumahmu mengasyikan. Lampu hijau isyarat padaku. Ayahmu sedang mengurus bisnisnya, ibumu pergi arisan. Kesempatan buat kita berdua memadu kasih pelaku. Romeo dan Juliet versi Jawa. Berangkat selamatan dengan khayalan di benakku, berlaku persis jagoan. Segudang rayuan ku sediakan, walau ku tahu ayamu segarang macan. Gila. Apa yang ku dapat di sana, ayamu di beranda dengan kumis melintang lantang, sikap tampang yang seram. Dengan perlahan ku balik kanan, kembali pulang serta mengucap amit-amit.